Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَخَوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُنَّ اللَّهُ. Begitu pula sebagian saudara kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Ahad 6 atau 7 Zulhijjah. Ada dua kalender ini. Ada yang 6, ada yang 7, Mas. 1436 Hijriah bertepatan dengan 20 September 2015. Allah masih berkenan memberi kita nikmat hidup, kesempatan, kesehatan lahir dan batin. Begitu pula nikmat Islam, nikmat iman. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari kita syukuri nikmat-nikmat ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahnya kepada kita semuanya. Berikutnya, semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada kekasih dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada seluruh istri beliau, keluarga beliau yang beriman, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat kelak. Saudari-saudariku kaum muslimah khususnya, dan juga saudara-saudaraku kaum muslim, wabil khusus para remaja yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah bekal menjadi istri salihah. Tentu sebelum menjadi istri salihah, kita perlu bekal. Bekal yang paling pertama dan paling utama, Anda menjadi wanita salihah. Iya. Kalau Anda sudah menjadi wanita salihah, maka itu bekal menjadi istri salihah. Selesai pengajian kita. Iya enggak? Bagaimana sekarang yang belum menikah menjadi wanita salihah? Itu bekalnya. Lalu menikah, selesai menjadi istri salihah. Kan begitu. Jadi bekal menjadi istri salihah adalah menjadi wanita salihah. Namun kalau kita bicara menjadi wanita salihah terlalu luas. Banyak sekali pembahasannya. Kaitannya dengan menjadi istri salihah, mau tidak mau kita harus berbicara tentang pernikahan. Ya, rata-rata enggak tahu, Ding. Sudah pernah menikah belum di atas? Kalau di bawah, sudah menikah, Mas? Belum. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan dapat istri di sini. Ini jelas belum, belum. Masya Allah. Jadi kita bicara menjadi istri salihah atau bekal menjadi istri salihah, tentu kita butuh bekal pengetahuan tentang pernikahan, kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan, begitu pula hal-hal ketika menikah dan setelah menikah. Karena menjadi istri salihah bukan sekedar setelah menikah, nah istri salihah, tidak. Lalu selesai, tidak. Tetapi menjadi istri salihah ya sampai dia menjadi istri. Selama dia statusnya menjadi istri. Ketika masih punya suami atau ketika dia masih hidup. Di dalam ajaran agama kita ada anjuran untuk menikah. Jadi ada anjuran untuk menikah. Di antaranya tersebut di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik." Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan anak keturunan. Ini menunjukkan bahwa menikah merupakan ajaran para nabi dan rasul. Karena apa? Ketika Allah jadikan mereka istri, tentu dengan melalui pernikahan. Termasuk pula, ini adalah ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ." Dan nikahkanlah anak-anak di antara kalian, anak yatim, dan juga orang-orang yang sudah mampu di antara hamba-hamba kalian. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan mereka. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari kalian agar kalian bisa merasa tenang, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang, dan dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Tersebut pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, عن أنس في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik tentang tiga orang yang mereka berdiskusi atau berbicara, di antara mereka menyatakan, "Amma ana fa usalli." Artinya tidak mau menikahi wanita, tidak mau berbuka, dan tidak mau tidur, mau sholat malam sepanjang malam selamanya, mau berpuasa setiap hari selamanya, dan mau menjauhi wanita. Apa kata Rasulullah? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa aftir. Meskipun begitu, aku juga berpuasa tapi juga berbuka. Artinya tidak setiap hari. Wa usalli wa arqud. Aku sholat malam tapi juga tidur. Tidak selama atau sepanjang malam itu tidak pernah tidur. Tidak, Nabi juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku pula menikahi wanita. Lalu beliau menutup ucapannya dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa tidak suka dengan sunnah atau ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini jelas kalimatnya bahwa Nabi itu menikahi wanita. Nah, kalau ada yang tidak mau menikah tanpa alasan, maka dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ma'qil ibn Yasar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur. Fa inni mukathirum bikumul umam. Sesungguhnya aku akan bangga kalau mendapati atau mendapatkan umat pengikut yang paling banyak. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat perintah nikahlah atau nikahilah wanita-wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita-wanita yang subur. Dan ini salah satu kriteria istri idaman adalah wanita yang mempunyai sifat penuh kasih sayang dan subur. Nah, maksud subur di sini dijelaskan dalam hadis yang lain adalah gadis. Jadi yang dimaksud subur di sini adalah gadis. Apa artinya? Kalau masih gadis kan masih kemungkinan punya anak banyak, ada kemungkinan besar mempunyai anak yang banyak. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah punya anak banyak, anaknya sudah 10, oh ini berarti subur nih. Kemudian dia mungkin menjadi janda, ah kita nikahi. Ya kalau sudah punya 10 anak enggak bisa banyak lagi dong. Kan begitu. Meskipun bukan berarti tidak boleh. Ya. Subur baik dilihat dari keturunannya maupun dilihat dari statusnya. Kalau dia masih gadis, apalagi masih muda, apalagi dari keturunan subur, maka ini yaitu orang atau wanita yang ada kemungkinan mempunyai anak banyak. Karena orang yang mempunyai sifat kasih sayang, dia akan sayang sama suaminya dan dia akan sayang sama anak-anaknya. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dan sering bahkan sudah kita hafal bersama. Biasanya ini para muda hafal sekali, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu di antara hikmah-hikmahnya adalah bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Kalau memang belum mampu, hendaknya dia berpuasa. Dengan puasa maka akan menjadi tameng baginya, bisa mengerim dorongan syahwat dan hawa nafsunya. Itu diantaranya dengan puasa. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Maksud al-ba'ah dalam hadis ini, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Maksud ba'ah dalam hadis ini adalah kemampuan untuk membiayai pernikahan dan kewajiban-kewajiban setelah pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, juga kemampuan untuk memberikan nafkah biologis. Bagi kaum pemuda, ketika dia mempunyai kemampuan untuk memberikan biaya pernikahan, untuk bekerja, mencari ma'isyah, menghidupi, membiayai keluarganya, dan dia mempunyai kemampuan biologis, maka itu namanya ba'ah. Tidak harus menunggu dia sukses menjadi miliarder, atau dia sukses punya jabatan, atau dia sukses punya rumah, punya mobil. Tidak. Yang penting dia mempunyai kemampuan untuk berusaha, ya, mencari ma'isyah untuk membiayai kehidupan dia bersama keluarganya. Begitu pula secara tersirat, anjuran ini juga disebutkan, atau anjuran untuk menikah ini juga tersebut di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar yang juga sering kita baca, karena terdapat dua dalam hadis Arba'in Nawawiyah, biasanya ini sering dibaca dan dihafal, yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan hubungan badan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya itu ternyata juga memiliki nilai sedekah. Bernilai sedekah. Ketika itu bernilai sedekah, berarti itu sebuah ibadah. Dan ini sebuah anjuran. Makanya ini senang-senang berpahala. Subhanallah, dalam ajaran Islam itu begitu mudah dan indah. Senang-senang dapat pahala. Itu kapan? Kalau sudah diawali dengan aqdun nikah yang as-sahih. Dan itu tidak ada satu menit. Tidak ada akad nikah, tidak ada satu menit. Paling setengah. Tidak ada setengah menit. Ya, paling berapa detik. Selesai. Yang membedakan itu. Kalau tanpa aqdun nikah yang sah, tanpa pernikahan yang sah, itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar, perbuatan fahisyah. Tapi hanya dengan tidak ada setengah menit, berubah total menjadi apa? Sebuah ibadah. Dan itu perkara apa? Pernikahan. Dan tidak mahal sekarang ini. Bahkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kalau kita di Indonesia, mau menikah itu gratis 0 rupiah. Ya, kita menikah itu biayanya berapa? 0 rupiah. Kalau tidak percaya silakan datang ke kantor urusan agama. Di situ ada. Ya, orang yang menikah di kantor urusan agama pada jam kerja biayanya 0 rupiah. Tulisannya begitu. Mas Eno, siap? Iya. Apa alasannya? Enggak punya duit. Siapa enggak perlu duit? Nikah itu enggak pakai duit, Mas. Iya. 0 rupiah kok. Paling beli mahar. Aduh, enggak punya ini mau beli mahar. Aduh, beli mahar akik ini. Akik saya ini 15 ribu nih. Kasih aja cincin akik. Iya. Ya harus mau yang di atas, jangan mahal-mahal. Ini lagi krisis sekarang. Dolar naik. Ya. Jadi kalau minta jangan mahal-mahal. Akik saya harganya 15 ribu. Katanya ini dikasih, harganya 15 ribu. Cuman embannya yang agak mahal. Ya, akiknya murah. Jadi enggak apa-apa. Misalnya demikian, kasih cincin perak kalau tidak bisa, kasih cincin emas atau tidak bisa yang lainnya. Murah. Makanya ini beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang mendorong kita supaya menikah. Kalau kita sudah tahu dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah, ternyata menikah itu sunnah para nabi dan rasul, ternyata menikah itu adalah sunnah Rasulullah, ternyata menikah itu membawa kebaikan, ternyata menikah itu ya bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, bahkan bisa sebagai ajang memperbanyak sedekah. Kalau sudah tahu seperti ini, masih ada yang tidak mau menikah? Ada Mas? Sudah menikah belum? Belum. Pengen nikah enggak? Pengen sekali. Masya Allah. Iya dong, harus pengen sekali. Saya aja pengen nikah. Apalagi Anda. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi harus pengen dong menikah. Tapi niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Baik, berikutnya sekarang hukum menikah. Hukum menikah. Menikah termasuk ajaran Islam yang sangat ditekankan. Menikah termasuk sunnah atau ajaran para nabi dan rasul. Sebagaimana tadi tersebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan anak-anak keturunan. Berdasarkan keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran dan keseluruhan hadis yang menganjurkan kita supaya menikah, yang sebagiannya telah kita sebutkan tadi, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya mustahab. Menikah hukumnya dianjurkan atau mustahab. Ini hukumnya demikian ini berdasarkan keumuman hadis dan ayat-ayat yang sebagian tersebut tadi. Namun apabila dalam kondisi amat sangat emergensi, darurah, sangat mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina, sementara dia sudah mampu untuk menikah, maka dalam kondisi seperti ini bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Artinya apa? Dia mampu, ya, dorongan nafsunya sudah menggebu-gebu, gasnya sudah level tingkat tinggi, ya. Kemudian apa? Dia mampu. Artinya memberikan biaya untuk menghidupi, mampu, pokoknya serba sudah cukup mapan. Sementara dia banyak godaan, ya, di sekitarnya banyak fitnah. Kalau segera tidak menikah, bisa-bisa dia terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dalam kondisi seperti ini bisa jadi menjadi wajib hukumnya baginya. Dan ini juga berlaku bukan hanya bagi kaum laki-laki, bagi kaum wanita. Setiap hari ketemu di kampus laki-laki yang maco-maco, ganteng-ganteng, ya kan? Apalagi dosennya muda, aduh. Ya, kadang-kadang begitu. Dosen kan sudah mapan nih. Kalau sudah umur 40 udah mapan tuh. Ya, udah doktor, S3, mapan dia. Menarik kadang-kadang. Hati-hati, meskipun ini kaum wanita. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia sudah mampu dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia berubah menjadi wajib. Yang menunjukkan bahwa hukumnya, hukum asal menikah itu tidak wajib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha, dan wanita-wanita yang sudah uzur, yang sudah tua, yang tidak lagi menginginkan pernikahan. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa ada memang sebagian wanita yang tidak ingin menikah lagi. Begitu pula tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seorang putrinya. Orang tadi berkata, kata bapaknya tadi, wahai Rasulullah, anakku ini atau putriku ini tidak mau menikah. Ya, jadi bapak membawa putrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, anak perempuanku ini tidak mau menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Atii'i abak. Nak, taatilah keinginan orang tuamu. Orang tuamu punya keinginan baik agar kamu mau menikah. Maka taatilah keinginan orang tua Anda. Faqalat, maka wanita ini menjawab, "La, wahai Rasulullah, saya tidak mau menikah hatta tukhbirani ma haqquz zauj 'ala zaujati." Sebelum baginda memberitahu aku apa hak suami atas istrinya, biar saya paham dulu. Nanti saya mau menikah, ternyata enggak tahu hak suami atas diri saya, lalu ternyata saya tidak mampu menunaikannya. Artinya apa? Wanita tadi mau menikah setelah tahu hak suami atas istrinya. Setelah itu dia mau timbang-timbang, kira-kira mampu enggak dia menunaikannya. Faraddadat alaihi maqalataha, berulang-ulang perempuan tadi memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan haqquz zauji 'ala zaujati, hak seorang suami atas istrinya. Allau kana bihi qurhatun falahasatha aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma lahasathu ma addat haqqah. Seandainya suaminya ada nanah atau ada darah dari lukanya, lalu dia mengusapkan wajahnya atau mengusapkan dahinya untuk membersihkan darah atau nanah tersebut, sungguh dia hakikatnya belum bisa menunaikan hak suaminya. Ini apa? Rasul ingin menjelaskan betapa hak suami atas istri itu amat sangat besar. Kewajiban istri kepada suaminya amat sangat berat. Ya. Kemudian mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wanita tadi berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu wahai baginda Rasulullah dengan membawa kebaikan, la atazawwaju abada." Kalau begitu caranya, saya enggak mau menikah selamanya. Berat nih bagi saya untuk menunaikan tugas kewajiban kepada suami. Faqal sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkihuhunna illa biidznihin. Janganlah kalian menikahkan mereka, ini para wanita, kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Ini juga menunjukkan orang tua tidak diperkenankan memaksa putrinya untuk menikah. Apabila memang ada udzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hadis ini menunjukkan bolehnya tidak menikah apabila memang ada udzur. Dengan catatan, bila dia tidak menikah tersebut, tidak menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan maksiat. Misalnya, waduh, kalau saya harus jadi istri berat nih, mendingan gak usah jadi istri, tapi saya bisa bebas menjadi orang yang berpaham free sex misalnya. Oh, ini gak boleh. Ya. Hanya gara-gara khawatir tidak bisa menunaikan hak suami, tapi dia mengambil jalur ya freestyle, gaya bebas, ini bebas berekspresi, tidak boleh. Ini dengan catatan, boleh tidak menikah kalau dia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya, tapi dengan catatan dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Betul-betul dia terjaga kehormatan dirinya. Bukan dengan alasan sebagaimana sebagian orang sekarang, rugi kalau menikah itu. Pasangan cuma satu, gak bisa gonta-ganti. Itu pun punya kewajiban, punya konsekuensi berat. Mendingan, ya, gak usah punya istri, gak usah suami. Kalau pengen, jajan, selesai. Bisa gonta-ganti, bisa variasi. Ya, kan murah sekarang. Yang murah, yang mahal, short time bisa 80 juta katanya. Aduh, ini enggak bisa seperti ini. Enggak boleh. Hanya gara-gara dia apa namanya? Khawatir tidak bisa menunaikan. Ini uzur ini yang betul-betul dibolehkan oleh syariat dengan catatan tidak menjerumuskan orang yang tidak menikah tadi pada perbuatan zina atau maksiat. Namun sekali lagi yang lebih utama adalah menikah. Tapi kalau menikah itu berat ya. Iya berat, tapi ingat dalam pepatah Jawa disebutkan jer basuki mawa beyo. Orang itu kalau pengin mulia, pengin bahagia, ya pasti butuh pengorbanan. Ya, butuh biaya, butuh usaha, butuh semua hal. Tidak mungkin orang akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, kehormatan dan seterusnya kemudian dia hanya berpangku tangan, tengok-tengok enak-enak, enggak, tidak mau berupaya. Pasti ada konsekuensi. Ya, begitu pula kalau kita ingin surga Allah, ya ada konsekuensi. Bersabar dalam beribadah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai surga. Begitu pula kalau kita pengin tadi pengin mendapatkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta, kasih sayang, ya harus berkorban. Sebagian orang pengennya enak-enak saja, jadi istri yang santai, enak, tidak punya beban, tidak punya tugas, tidak punya tanggung jawab, tapi suami saya sayang, baik hati, soleh, nah enggak bisa. Ya. Besok kalau sudah di surga, dan salah satu syarat masuk surga, jadi istri soleha. Berkorban dahulu, bersabar dahulu di dunia. Bahkan seandainya, misalnya Allah takdirkan Anda mempunyai suami yang mungkin tidak saleh, tidak mengapa kalau Anda bersabar selama dia masih muslim. Mungkin karena kekurangan ini, kekurangan itu, akhlaknya ini. Tapi kalau Anda bersabar, sembari Anda dakwai, maka kesabaran Anda akan menjadikan Anda termasuk wanita-wanita yang mulia di surga. Artinya apa? Itu lebih utama menikah. Sampai jam berapa kita? 5:15. Nanti ada pertanyaan? Pertanyaannya? Setelah? Oh gitu, nanti sampai maghrib pulang. Oh gitu. Ya, jam 5:15 ya. Bagi yang mau bertanya silakan dipersiapkan. Kalau yang mau bertanya, ini waktunya biar tidak. Nah, mengapa lebih utama menikah? Karena pernikahan memiliki beberapa faedah. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa ankihu al-ayyama minkum, dan nikahkanlah di antara kalian. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tidak wajib, meskipun tidak wajib, ya. Jadi hukumnya ulama, sebagian besar ulama berpendapat tidak wajib, tapi mustahab. Namun begitu ini perintah Allah. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan faedah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas. Ini sunnah Rasulullah tadi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan yang betul-betul tidak bisa lakukan, maka menikahlah. Kalau kita hitung-hitungan, ya memang berat menikah itu. Berat terus terang saja. Kalau dipikir enak secara konsekuensi, memang enak tidak menikah. Karena orang menikah itu tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Jangan dikira menikah itu senang terus. Enggak. Ya, ada susahnya, juga ada ribetnya. Tapi itulah hidup. Itulah ibadah. Perlu pengorbanan dan kesabaran. Karena kesabaran itu ibadah. Ya. Kalau kita belum tidak berani sabar, bagaimana kita dapat pahala dari sabar? Padahal orang sabar itulah orang yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah, dengan menikah, meskipun dengan berbagai pernak-pernik dan problema rumah tangga yang begitu banyak, tapi itulah keindahan dunia. Ya, romantika dunia. Ada yang sedih, ada yang suka, ada yang senang. Kadang bahagia, kadang menderita, begitulah. Yang ketiga, meneladani ajaran para rasul. Kalau tadi ya disebutkan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Di samping meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti petunjuk para nabi dan rasul. Yang keempat, sebagaimana tadi dalam hadis, ya ma'syarasy syababa, ya ma'syarasy syababi, man istata'a minkum falyatazawwaj. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Faedah berikutnya adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, ya, dan ini termasuk faedah yang sangat besar. Bisa menjaga syahwat kita dan menundukkan pandangan kita. Faedah berikutnya dengan menikah adalah, kalau tadi menjaga atau menyalurkan syahwat, berikutnya adalah menjaga kemaluan dan kehormatan wanita. Jadi dengan menikah, setiap kita akan terjaga. Yang namanya manusia, tentu saja manusia yang normal punya fitrah. Ya, dorongan-dorongan biologis. Itu manusiawi, baik laki maupun perempuan. Oleh karenanya, untuk menjaga kehormatan wanita. Begitu pula kaum wanita. Kalau dia safar, ada yang menemani. Kalau dia pergi, ada yang menemani. Kalau dia apa, ada yang menjaga. Karena wanita lemah secara umum. Maka butuh orang yang menjaganya. Secara khusus untuk menjaga kemaluan dan kehormatan wanita. Faedah berikutnya, menghilangkan atau mengurangi tersebarnya kemaksiatan di tengah-tengah umat. Coba dengan menikah, otomatis apa? Tingkat perzinaan semakin berkurang. Kalau semua orang menikah. Tapi kalau kemudian diberikan kebebasan, ya perzinaan, kemaksiatan. Bukan hanya perzinaan, setelah perzinaan nanti mungkin ada pencurian, pembunuhan, apalagi. Dan berbagai hal, karena akan merembet-merembet nanti. Perbuatan fahisyah, pergaulan bebas, perzinaan, dan ini akan merembet ke mana-mana. Pada perbuatan-perbuatan kriminal lainnya. Biasanya begitu. Bahkan terjadi pembunuhan. Ya. Pertama mungkin na'udzubillah min dzalik, pergaulan bebas dibiarkan hamil di luar nikah. Habis itu pengguguran bayi. Ya, pembunuhan. Habis itu takut nanti perempuannya dibunuh sekalian. Habis itu apa motornya mungkin dibawa, perhiasannya dibawa. Ya kan? Berbagai macam. Habis itu bingung dia bunuh diri lagi. Banyak nanti krim. Dan juga kadang yang terjadi demikian. Makanya dengan menikah, manfaatnya luar biasa. Faedah berikutnya, memperbanyak keturunan generasi Islam. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam." Nikailah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur. Karena aku, kata Rasulullah, akan bangga karena menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Maka ini penting, menikah untuk menyelamatkan generasi Islam. Siapa yang menjadi pembela-pembela Islam di masa angkatan yang akan datang? Ya, putra-putri keturunan kita. Makanya segera menikah. Untuk apa? Menciptakan generasi-generasi Islami. Faedah berikutnya, mendapatkan pahala sedekah ketika berhubungan badan. Subhanallah. Kalau orang berhubungan badan dengan orang yang tidak halal baginya, bukan istrinya, bukan pula budak perempuannya, maka hukumnya haram. Oleh karena ketika Rasulullah menyatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada perbuatan hubungan badan kalian terhadap istri kalian, sesungguhnya itu mengandung pahala sadaqah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, memangnya ketika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya itu bisa mendatangkan pahala? Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizr? Bukankah kalau dia melakukannya pada perzinaan, yaitu pada yang haram, artinya bukan istrinya, bukan pula budaknya. Dia lakukan jima itu pada yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula fakadzalika idza wata'a fil halal kana lahu ajr. Subhanallah. Maka istilah saya ini senang-senang berpahala. Sudah senang ya dapat pahala. Modal kecil, tadi ya 0 rupiah. Subhanallah. Kemudian dengan menikah berarti kita mencintai yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bukti kita kepada bukti kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita ditanya, "Mas, cinta Rasul enggak?" "Oh, cinta dong. Masa kita orang Islam enggak cinta Rasul? Sudah menikah belum?" "Belum." "Umur berapa?" "Baru 35." "Wih. Baru 35. Belum menikah." "Loh, cinta Nabi enggak?" "Cinta. Masa tanya lagi?" "Iya, dan nikah belum?" "Belum." Maksud saya, kalau Anda betul-betul cinta Nabi, ngapain enggak ikuti sunnah Nabi? Umur sudah kepala 3, belum lagi berani menikah. Apa alasannya? "Saya belum jadi orang." Imamnya Anda apa kalau menjadi orang? Ya. Kadang-kadang kita ini pengennya sudah mapan, punya rumah, punya mobil, pekerjaan tetap. Enggak harus begitu. Yang penting tadi, siap bekerja cari duit. Sehari kerja, sehari makan enggak masalah, besok urusan lain. Yang penting siap kerja. Kita punya tangan, punya kaki, punya keahlian. Kalau enggak punya keahlian pun kerja apa saja yang penting halal. Kan bisa. Mungkin sehat nih badan Mas ini juga kekar gini, secara biologis dia sehat. Nikah. Insyaallah dengan menikah itu akan Allah berikan kekayaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa." Aku diberi rasa cinta dalam urusan dunia, yaitu terhadap minyak wangi dan istri. Jadi di antara kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri dan minyak wangi. Berarti kita ya hendaknya senang sama minyak wangi, senang pula sama istri. Jangan hanya senang minyak wanginya, ya senang pula sama istri. Enggak punya ya menikahlah, maksudnya begitu. Jangan istri orang lain. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, salah satu ini salah satu buktinya kita akan mendapatkan kita menikahi wanita. Begitu pula di antara faedah menikah yang tidak disebutkan, saya bacakan tadi. Oh, ini masih ini, Mas. Ini di luar yang disebutkan penulis. Nanti silakan dirujuk dalam fikih sunnah lin nisa. Ini saya bacakan dari fikih sunnah lin nisa. Sebelumnya saya ralat tadi firman Allah Subhanahu wa taala, saya salah terjemah. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Terjemahan yang betul, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, ya bukan anak yatim ya, masih membujang di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perintah orang-orang yang masih membujang itu supaya dinikahkan, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Begitu pula orang-orang yang layak menikah, ya, hamba-hamba kalian yang laki-laki maupun perempuan. Begitu pula kaitannya dengan kecintaan, maka dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah." Kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana dua orang yang saling mencintai dalam ikatan perkawinan. Ini di antara apa? Di antara faedah menikah, bahwa seseorang bisa mengekspresikan pernikahannya apa tadi? Lupa saya. Jadi lupa nih saya. Sampai di mana? Oh iya. Dua orang yang mengekspresikan pernikahan rasa cinta itu bisa maksimal ketika dia menikah. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai tetangga, mencintai sahabat, ya bisa. Tetapi tidak bisa semaksimal ketika mencintai istri atau mencintai suami. Dari siapa? Maaf, ini memang judul kita adalah bekal menjadi istri salihah. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, untuk itu kita mau tidak mau harus bicara tentang pernikahan. Maaf ya, jadi tidak langsung situ. Ini maksud saya, ini saya hanya sekali atau terus-terus? Enggak sekali. Oh gitu. Dalam benak saya ini kajian rutin yang dulu konon saya diawali ini baru nanti ke depan, makanya saya begitu. Maaf kalau mungkin saya salah paham. Ini saya dikomentari, ini hendaknya langsung bekal menjadi istri salehah, tidak dari awal. Karena salah paham, saya pikir kita akan beberapa kali pertemuan, sebagaimana dulu yang ditawarkan kepada saya, meskipun memang belum bisa berjalan. Ternyata ini hanya sekali pertemuan. Ya, tapi tidak masalah. Ini nanti saya berikan. Cukup, enggak ada satu menit. Ya, bekal menjadi istri salihah. Ya, bekal menjadi istri salihah, tidak ada satu menit nanti saya sampaikan. Ya, karena ini sudah terlanjur. Ya, terlanjur, jangan diputus. Ya, enggak apa-apa insya Allah ya. Maaf, jadi sekali lagi salah paham. Saya kira ini mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan. Entah sebulan sekali, entah apa. Tapi ternyata materi bekal menjadi istri salihah dari panitia ternyata hanya hari ini. Dan karena salah pahaman saya, maka insya Allah nanti akan saya berikan, ya, tidak ada satu menit di akhir. Baik. Manfaat menikah atau faedah menikah lainnya adalah mencetak generasi mukmin yang akan membela Islam dan kaum muslimin serta negeri kaum muslimin. Begitu pula akan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia generasi-generasi yang beriman, dia akan berdoa senantiasa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa rabbana innaka raufur rahim. Di antaranya mendoakan orang-orang yang beriman, dia akan membela Islam, membela kaum muslimin dan seterusnya. Begitu pula yang ke-10, orang yang menikah kelak akan mendapatkan syafaat dari ayah anaknya. Akan mendapatkan syafaat dari anaknya agar dia bisa masuk surga. Yang kurang lebih disebutkan bahwa pada hari kiamat ketika anak-anak itu meninggal lalu dia masuk ke dalam surga, udkhulul jannah, anak-anak itu diperintah, masuklah kamu ke dalam surga. Maka anak-anak itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya tidak mau masuk surga hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, sebelum ayah dan ibu kami masuk ke dalam surga. Jadi anak itu ketika diperintah masuk surga, nanti dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, tidak mau saya masuk surga sebelum ayah saya dan ibu saya masuk surga. Fayatuna fayaqulu Allah azza wa jal, mali arahum muhbantiin udkhulul jannah. Mengapa mereka ya tidak mau masuk surga? Masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulun, lalu mereka berkata lagi, ya Rabbi, hatta yadukhula abauna wa ummahatuna, kami tidak mau masuk surga sebelum ayah dan ibu kami masuk surga. Fayaqul, maka Allah pun bersabda, udkhulul jannata antum wa abaukum. Kalau begitu, ya dah, silakan kalian masuk bersama orang tua kalian. Subhanallah. Ini faedah apa? Menikah diantaranya nanti dengan punya anak. Begitu pula disebutkan di sini yang ke-11 atau yang ke-12 atau yang ke-13, di dalam pernikahan terkandung ketenangan, kasih sayang dan cinta yang hanya bisa didapatkan dalam mahligai pernikahan. Dan tentu saja banyak faedah lainnya yang bisa kita baca dari penjelasan para ulama, yang tentu saja di sini hanya terbatas, dan ini sebagai pembukaan bahwa menjadi istri yang salihah kita harus tahu, ya, yang pertama harus tahu, kalau Anda ingin menjadi istri salihah, bekalnya harus tahu ilmunya, ilmu tentang pernikahan sebenarnya seperti itu diantaranya, ya, termasuk pula nanti kewajiban-kewajiban seorang istri atau hak-hak suami. Dan sebagaimana saya janjikan, simpulan dari yang kita paparkan pada sore hari ini, bahwa setelah kita sebutkan tadi anjuran supaya menikah, ada beberapa ayat dan beberapa hadis, begitu pula ada hukum menikah, ya, kemudian yang ketiga beberapa faedah menikah, maka saya tutup, ya, untuk menjadi istri yang salihah atau bekal menjadi istri salihah, maka yang pertama harus tahu ilmunya, ilmu tentang pernikahan, ilmu, ya, tentang hal-hal yang berkaitan baik sebelum, ketika maupun sesudah menikah. Dan ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya ilmunya, maka jadilah wanita yang salihah. Jadi sebagaimana di pembukaan, ya kan saya bilang, sebenarnya sudah sampaikan tadi, bekal menjadi istri salihah apa? Menjadi wanita salihah. Itu bekal menjadi istri salihah. Lalu yang ketiga, menikahlah. Tahu ilmunya, didik diri Anda menjadi istri salihah, lalu menikah. Maka insya Allah Anda menjadi istri salihah. Tidak ada satu menit, ya, janji saya, ini bekal menjadi istri salihah. Demikian, karena sudah jam 5, yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga saya mohon dimaafkan kepada panitia khususnya, dan juga mungkin jamaah yang kok tidak sesuai, karena ternyata saya salah paham. Ya, mudah-mudahan di lain waktu mungkin ada ustadz lain yang bisa menjelaskan secara rinci dan secara khusus berkaitan dengan bekal-bekal menjadi istri salihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istri-istri yang salihah, suami-suami yang salihah, memberi kita putra-putri yang saleh dan salihah, dan bagi yang ingin menikah, mudah-mudahan segera diberi jodoh yang saleh dan salehah, diberi sakinah, mawadah dan rahmah. Yang sudah menikah, mudah-mudahan ditambah sakinah, mawadah dan rahmah, syukur-syukur ditambah istrinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dari mana? Ada pertanyaan? Oh, ada. Oh, ada pertanyaan. Oh, ini jatuh. Untung enggak ngenai mesin. Baik, karena ada pertanyaan. Ini pertanyaannya, Ustadz, apakah mungkin untuk walimah hanya dengan 1,5 juta? Jawaban saya mungkin, bahkan bukan hanya mungkin, sangat bisa. Sangat amat bisa sekali. Oh, di mana ada EO, event organizer yang bisa dengan 1,5 juta, serahkan saya. Ya, kalau mau ada akhwat yang siap menikah, serahkan saya. Anda sudah akan mendapatkan paket suami soleh, ya, langsung sertifikat penataran, ya kan? Kemudian surat nikah dari KUA, ya, walimah. Serahkan saya. Ada yang siap? Ini ada, insya Allah ada ikhwan-ikhwan. Ya, paketnya langsung dapat suami soleh, ya kan? Subhanallah, 1,5 juta cukup. Nabi itu walimahnya cukup sederhana. Jangan bicara umumnya orang. Ada yang jutaan rupiah, bahkan ada yang miliaran rupiah. Kalau begitu caranya, gak nikah-nikah kita. Ya? Gak nikah-nikah. Jadi walimah itu jangan dianggap seperti harus mengundang banyak orang, tidak. Mengundang misalnya ini ada yang nikah nih, hari ini misalnya nikah atau kapan? Pekan depan saya diundang, ya kan? Misalnya kita ada acara pernikahan dan walimah di sini, lalu langsung apa? Walimah. Cukup kan paling berapa di atas? Enggak ada 100 orang, 1,5 juta cukup. Ya kan? Sangat cukup. Karena 0 rupiah kita biaya ke KUA 0 rupiah kan? Cukup sekali. Bagaimana jika ortu kedua pihak ingin pernikahan yang besar dan mahal? Ya silahkan kalau dia mampu. Tidak ada masalah. Apakah wajib kita taati? Silahkan, itu kan orang tua. Yang penting, perhatikan. Yang penting acaranya syar'i. Mau 1 miliar boleh enggak? Silahkan kalau yang diundang satu kampung. Ya, diundang satu kecamatan. Ya. Anak fakir miskin, yatim piatu, panti asuhan. Diundang, tidak apa-apa. Kalau memang mampu. Ya, tidak berlebihan. Padahal kita tidak ingin mahal. Yang Anda kan tidak ingin mahal. Orang tua pengen mahal. Ya biar saja. Ya kan gitu. Ingin menikah dan walimah yang mudah. Tidak masalah. Anda sudah ingin menikah yang mudah. Dan murah. Tapi orang tua pengen mahal. Ya itu urusan dia. Urusan mereka. Alhamdulillah. Kalau begitu caranya. Selama dengan catatan tidak melanggar syariat. Jadi boleh. Ya mau besar silakan. Tetapi dengan catatan tidak melanggar syariat. Astaghfirullahaladzim. Ini sampai jam berapa ini kalau begini caranya? Katanya tadi pingin saya jam 5 kurang seperempat ini, makanya ini. Ini lebih banyak pertanyaannya daripada. Ya. Tadi kan saya sampaikan bekal menjadi istri solehah tidak ada 1 menit. Pertanyaannya bermenit-menit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggunakan tas yang terbuat dari kulit sapi yang dikombinasi dengan kulit biawak? Boleh. Kulit biawak? Kulit biawak itu apa? Kulit biawak? Biawak? Biawak itu yang mana? Biawak tidak halal. Tidak haram kan? Biawak? Biawak yang kayak apa? Karena di zaman Nabi ada namanya dob. Dob itu bukan biawak seperti ini, tapi sejenis itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tanyakan dahulu, yang atau jelas ini. Biawak yang dimaksud kayak apa? Kalau biawak. Oke, nanti saya suruhnya. Boleh? Boleh. Ya. Kalau memang biawak itu halal, tidak mengapa. Wallahu a'lam, nanti silakan dicari. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ibu mertua yang masih awam agama? Bersikaplah dengan akhlak Islami, dengan adab etika Islami, lemah lembut, sopan santun, sopan santun, andab ansor, lembah manah, sambil dikasih tahu dengan cara yang hikmah, jangan sekali-kali membantah, ya, itu penting. Bagi mertua, insyaallah akan mendapatkan hidayah. Bagaimana kalau kita sudah siap untuk menikah, namun calonnya belum ada? Lah kok bingung? Sudah siap calonnya belum ada, ya pasang iklan. Itu loh, jangan itu yang kesalahan para akhwat. Kesalahan Anda sendiri. Anda kalau sudah siap, pasang iklan. Ini ya ikhwannya juga bingung. Sudah siap tapi gak ada yang. Jadi pasang iklan. Iya, boleh enggak boleh? Pasang iklannya ke ustaz, lewat ustaz. Ustaz, ya, tolong carikan nih biodata saya. Gitu, ya. Boleh seorang wanita menawarkan diri. Ya, caranya dengan perantara yang bisa dipercaya. Apa yang dilakukan agar tidak mendekati zina? Ya menikah. Ya, dengan cara pasang iklan tadi. Tapi jangan ditaruh di tabloid, di majalah, jangan. Ya, pasang iklannya lewat ustaz. Ya. Bolehkah memberi syarat pada calon suami untuk tidak berpoligami? Boleh. Syarat itu boleh. Masalah diterima atau tidak urusan lain. Dengan alasan selama istri masih bisa melayani dengan baik, apakah ustaz sudah menikah? Iya, sudah dong. Baru sekali. Saya baru sekali nikah saya. Ya. Jadi, bolehkah seorang wanita memberikan syarat? Boleh. Misalnya, mas saya mau menikah dengan Anda dengan syarat tidak mau dipoligami. Boleh. Kalau suaminya memang memenuhi syarat, apa? Memenuhi persyaratan itu, ya sudah. Boleh. Ya. Boleh. Jadi demikian. Jika seorang wanita akan menikah dan telah disetujui oleh orang tua, tetapi ada anggota keluarga lain, misalnya paman bibi, yang tidak menyetujui, apakah tidak mengapa apabila pernikahan? Ya dilangsungkan, bibi, paman, pakde, bule, dan seterusnya, apalagi tetangga, dosen, guru, enggak ada hubungannya. Menikah itu urusan Anda, orang tua Anda, dan calon Anda. Ya. Sama-sama di mana? Cuma di luar dicari. Nggih. Di sana nggih. Nggih, di sana coba dicari. Jadi, yang paling utama adalah orang tua. Adalah orang tua. Ya. Adapun yang lain-lain itu pertimbangan kedua. Kadang-kadang terus terang saja, pengalaman itu demikian. Wali sudah oke, ribut keluarga. Itu ada yang hampir tidak menikah gara-gara kerabatnya yang ribut. Padahal dia enggak ngasih duit, enggak ngasih ini ya kan? Jangan, sudah, cuekin saja. Tentu saja, dan ini banyak kasus seperti ini. Beberapa ikhwan, kasusnya sama seperti ini. Tapi ingat, kalau misalnya bibi, paman, pakde, bule, dan seterusnya tidak setuju, tetap kita berbuat baik karena dia adalah kerabat kita. Kita tetap silaturahim. Baiki dia, suatu saat pasti dia akan baik sama kita. Jadi tetap kita utamakan wali atau orang tua kita dahulu. Sebelum yang lainnya. Bagaimana jika kita menikah dengan lelaki yang agamanya kurang? Sedangkan lelaki itu akan menjadi imam kita untuk menuju jalan Allah. Bagaimana jika kita menikah? Berarti ini sudah menikah nih. Kalau menikah dengan lelaki yang agamanya kurang, tolong ditambah agamanya. Biar jadi baik. Artinya apa? Diajak ngaji, diajak belajar, begitu. Dengan cara yang baik tentu saja. Dan ini bagian dari dakwah seorang istri. Bukan berarti seorang istri ini harus lebih bodoh, harus lebih rendah. Enggak. Istri pun lebih pandai, lebih kaya, lebih ini. Enggak apa-apa. Suaminya pun mungkin lebih agamanya lebih kurang. Enggak apa-apa. Yang penting dia mau baik. Berarti ini lahan untuk dakwah bagi seorang istri. Bimbing suami menjadi baik. Kalau dulu mungkin ahli maksiat, sekarang menjadi orang baik. Masya Allah, pahala ibu ya, sebagai seorang istri akan berlipat ganda. Pahala sabar, pahala berdakwah, pahala berbuat baik sama suami, pahala, oh Masya Allah, luar biasa kalau ada seperti ini. Tapi kalau belum, ya, belum menikah, maka pertimbangkan baik-baik. Cari yang sudah baik, atau kalau dia memang secara umum akhlaknya baik, dia kurang agama karena memang belum tahu, bukan karena menentang, maka insya Allah, mungkin hatinya hanif, memang dia terkenal orang baik, dan mau diajak belajar, mau menerima terbuka, enggak apa-apa. Nanti sambil dibimbing, insya Allah dia akan menjadi baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya poligami apabila suami tersebut penghasilannya terbatas? Poligami tidak ada hubungannya dengan penghasilan. Ya. Orang yang penghasilannya mungkin 3 juta bisa berpoligami. Kalau memang dia cukup. Orang yang penghasilannya 15 juta belum tentu bisa berpoligami. Kalau dia memang belum cukup. Karena apa? Operasionalnya 16 juta. Setiap bulan ngutang dia. Yang 3 juta, operasionalnya cuma 1,5 juta. Sisa. Ya, berarti bisa. Jadi penghasilan terbatas itu terbatas yang kayak apa? Jadi sekali lagi, berpoligami bukan sekedar duit. Ingat ya, menikah tadi apa? Kemampuan memberi nafkah. Ya, biologis dan nafkah. Materi. Dan itu tidak harus banyak, sesuai dengan kondisi, keadaan, dan urf setempat. Jadi, demikian jelas, bekali dengan ilmu dan niat yang ikhlas. Itu saja. Yang lain-lain, insya Allah. Kalau memang dia bisa bekerja, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Ya. Jangan poligami sebagai gengsi-gengsian, ngetren, gaya, jangan. Ya, ini jangan. Jadi betul-betul niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, dan niatkan sebagai ibadah. Tidak boleh untuk main-main. Tidak boleh asal-asalan. Oh, ini saya masa. Saya ini gengsi dong kalau enggak poligami. Teman saya aja begini. Enggak bisa. Ya. Jadi betul-betul harus diniatkan sebagaimana nikah yang pertama, nikah yang kedua, dan seterusnya hendaknya betul-betul. Bagaimana jika istri pertama sulit menerima? Ya memang begitu. Kalau dia gampang menerima, ini istri luar biasa ini. Rata-rata sulit menerima. Ya. Jadi tidak. Yang penting dia bisa memahami, ya. Yang jelas bahwa ini hukum Allah, sunnatullah, ya. Bahwa poligami itu hukum Allah. Tidak boleh seorang wanita menentang hukum Allah. Perhatikan, saya ulang lagi. Tidak boleh menentang hukum Allah. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Perhatikan. Dan sempurnalah kalimat atau wahyu Allah صِدْقًا وَعَدْلًا. صِدْقًا artinya seluruh berita dari Allah itu benar adanya. Seluruh berita. Dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, itu benar. وَعَدْلًا seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, seluruh hukum Allah itu adil. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita tentang. Adapun itu siap atau tidak, urusan masing-masing. Maka berdoalah kepada Allah. Ya berat, saya yakin perasaan itu mesti berat. Sebagaimana istri Rasulullah pun cemburunya luar biasa. Tapi mereka menerima hukum itu. Meskipun dalam prakteknya juga mereka cemburu. Itu biasa. Ya, tidak ada masalah. Yang penting semuanya diniati dengan ilmu dan ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya seorang akhwat yang insya Allah telah siap menikah. Ini para ikhwan. Ini bawah ini menikah belum? Sudah. Iya. Ini banyak yang belum ternyata. Sebagian sudah. Sudah siap menikah. Telah menjalani proses namun sering gagal. Karena faktor si ikhwan yang mundur. Dengan alasan minder. Salah satunya minder akan kemampuan kemandirian finansial saya. Saya adalah seorang business woman. Mereka mau melanjutkan proses dengan syarat saya meninggalkan usaha saya. Aduh. Ini keliru nih ikhwannya. Mestinya senang banget ini. Iya. Waduh. Ini mestinya yang dicari. Yang dicari siapa? Wanita kaya. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu secara umum dinikahi karena empat perkara. Apa? Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Ya, wajar. Yang cantik. Semua orang cari itu. Yang kaya, duitnya banyak. Yang keturunan baik-baik. Dan agamanya baik. Fadfar bidhatid din. Ya, taribat yadak. Tapi sebagai penentu adalah yang beragama. Ini keliru ini kalau ikhwannya begini. Jangan minder. Kalau semuanya harus hebat kaya, laki-lakinya yang lebih hebat semuanya, ya kasihan malahan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dalam kondisi Rasulullah seorang laki-laki yang miskin, tidak punya ya, penghasilan tetaplah begitu. Enggak punya beliau, miskin. Siapa Khadijah? Business woman, entrepreneur, ya. Apa namanya? Ya kan? Masya Allah, saudagar kaya ini. Gak main-main. Tapi mau. Karena apa? Kepemimpinan seorang laki-laki bukan dilihat dari kekayaannya. Tapi kemampuan dia memberi nafkah. Jangan dilihat banyak atau sedikitnya. Tapi kemampuan dia memberi nafkah. Itulah kepemimpinan seorang laki-laki di antaranya. Baru yang kedua, kepemimpinan dia dalam mendidik, membimbing istrinya. Jadi, ya kalau memang karena ini, sampaikan, Mas, meskipun saya ini duitnya banyak, business woman, tapi saya kan bisnisnya dari rumah nih, online macam-macam. Ya, jangan minder karena saya banyak duit. Sudahlah, semua duit saya kasihkan Mas deh yang mengelola. Begitu pula Khadijah. Manajemen keuangan diserahkan kepada sang suami tercinta. Subhanallah. Coba mungkin tambahkan ini. Ya, ketika Anda ta'aruf, tambahkan ini. Jangan khawatir, duit saya nanti Anda pun yang memanage-nya. Insyaallah dia akan mau, tidak akan minder. Tapi kalau ada, aduh, waktunya habis. Ya. Karena waktunya habis, ya barangkali kalau masih ada kesempatan, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi ini masih numpuk banyak nih waktunya karena sudah habis. Saya tadi pengennya sih kita sampaikan 1 menit lalu tanya jawab, ya kan? Sebagaimana tadi bekal menjadi istri salihah cukup 1 menit, ya baru setelah itu tanya jawab yang bermenit-menit. Tapi qadarullah. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi, untuk melanjutkan tanya jawab ini. Demikian, wani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh dan salihah, menjadi suami istri yang saleh dan salihah, menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi orang tua yang saleh dan salehah, menjadi saudara saudari yang saleh dan salehah, menjadi tetangga yang saleh dan salehah, menjadi sahabat sahabat yang saleh dan salehah di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.